صل وسلم على سيدنا محمد. Maka dia sudah meletakkan duit tidak pada tempatnya. Dia orang zalim, orang yang tidak adil. Karena makna adil menempatkan sesuatu pada tempatnya. Maka kita disuruh adil, bersikap adillah. Wa aqrabu lit taqwa. Karena adil itu mendekatkan kepada takut kepada Allah Taala.